Efesus pasal 5. Turu ito si paana puang Allah Ta'ala, nasaba kamu mo anak na pakamoja. Lasi kamasian kamu, susi almaseng kamaseki, yamo ng pangkaroban kalena lampasalama ki. Yajo kamatian na susi karoba bunangu, to na pumasan ng puang Allah Ta'ala. Jagay sangami, danggi na den taong paul kumua, manggauk salah kamu, madong kamu nasang sinin na apa, yari kampungau kamu panggaukan tang sipato lain na, teda na sipato joo, nasaba umma na kamu puang Allah Ta'ala, tang sipato to kamu mangkada carepa, mangkada tang kebatuan, solan namboh bangkada, apala mangkuru sumanga ara kamu lako puang Allah Ta'ala, nasaba misen kumua, teda na wading menjaji umma na almaseh, sola puang Allah Ta'ala lanka parentanna, toto manggauk salah, to mangkedo tang sipatokna, batu to madong bang nasang sinin na apa, nasaba ya toto mangasang di papade to sompa dewata, danggi meloran ni to tau susi jo, palau salah kamu, pake kada-kada malabi, apa sitongan na, teda natongan, nasaba mabirih puang Allah Ta'ala, lako toto cian turu parentana, danggi lalo misiama to susi jo. Yaton na jolona, yato si paami susi si pana toto teda na isten puang. Apa ya teto, nisen mo kamu puang. Ya mo jo, yato panggokan mi, la susi una mo panggokan na umak na puang. Panggaukan melo, maruru na tongan pole jongasan may puang. Pengkule-kule nisen ni apara, nakabuday puang ami pugauki. Danggi mi pugauki, susi to na pugauk toto teda na isten pakeloran na puang. Nasaba teda lalo na pumelona tau jo apa na pugauk. Apala mi pesen ni kumua tang melo jo. Yato na pugauk buni, mesirisan pawi. Apala pajan kumua, gaja to panggaukan na, ke na isten mi to pakeloran na puang. Nasaba ya to pakeloran na pesen ni ijo tau. Ya mo jo na den di pau kumua. Iko to mamana mi ichigi moko. Amu tuo pole ijo mai kamatean. Annala na pamanasang ko almase to pakeloran na puang. Ya mo jo mangingaran melo kamu. Danggi mi mesipa susi to bango. Apala mesipa susi ra kamu to masaranian. Lami pake to watumi pugoki to di pumelona. Nasabak gaja si paana to tau te watu. Danggi mesipa susi to bango. Apala misen to pakeloran na puang. Danggi mi malango. Nasabak yang paden panggaukan gaja. Apa eloran ni to roh Allah Ta'ala kuasai kamu. La si pamasumanga kamu makelong sabur. Sola kelong pangpujian. Mima kelong si turu canning atimi, ke si tamu kamu pakalabi puang. Lamang kurus mga taru kamu, lako ambek tak puang Allah Ta'ala, empau sangan na puang tak puang isa almaseh. Nasabak sinin na tomangka na pugauk lako kamu, lamang pasi turu kamu, mesa sola mesa, ya mubutin na kumua, mikasiri to almaseh. Kamu baine, lamen turu kamu lako monemi, susi lako puang. Nasabak muaneng kapalai baine, susi almaseng kapalai jamaah. Naya to mempasalama to matappa, to dipasang rapang batang kalena. Susi to matappa menturu lako almase. Susi to dami to baine, latuli menturu lako monena. Kamu muane, pakamoja ito bainemi. Susi almase mang pakamoja na pangkaroban kalena sulle tomatappa. Susi mijo na patoroleko kamu almase. Ami menjaji tau mesanna. Na dampangan kamu mpake wai pangjoran sola pangajahna. Na pugoki susi jo annate da salana kakuranganna. Batu caca lainna to tomatappa apa melo malabi. Nasi patok kedeh jio sakdena almaseh. Susi toboting baine kedeh jio sakdena toboting muane. Susimi jo, yato pang pakamoja na muane lako bainena, lapada pang pakamoja na lako kalena, nasaba yato pakamoja bainena, pada kem pakamoja ikalena, tedaya mesa taong kabaci batang kalena, apa na para kairi iya, susito almase para kay tomatappa, nasaba yato tomatappa di pasang rapang ibatang kalena, den yuki lansura Allah Ta'ala kumua. Ya mojo, na iya to muane la mesarak ki jomai to matuanna, na male memesa sola bainena, na sangkale sola dua. Liwa mandalan na batuanan na te ekada, ya to kusanga, ya mo to kasyumputan na almase na to matappa. Jaji, ya to pang pakamoja na muane lako bainena, lapada pang pakamoja na lako kalena, na yato baine lang kasiri muanena.